عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، صدر إخوان dan akhwat yang saya muliakan, mari kita melanjutkan pembahasan ilmiah insyaallah taala mengenai manhaj, sikap dan cara beragama dan akidah yang sahihah, yang benar. Dengan pengambilan pokok dari kitab yang saya tulis dengan judul Syarahu Aqidatis Salaf, syarah, penjelasan, bayan, keterangan dari akidahnya kaum salaf. Kaum salaf adalah para sahabat radhiyallahu anhu, yang kemudian diikuti والذين اتبعوهم بإحسان, orang-orang yang mengikuti mereka, al-muhajirin wal-ansar, yaitu tabi'in. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, mereka adalah atba'ut tabi'in. Mereka inilah kaum salaf, tiga generasi terbaik dari umat ini, bahkan sebaik-baik manusia sesudah para nabi dan rasul, yang diakhiri dan ditutup dengan kenabian nabi kita yang mulia محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis mutawatir dikeluarkan oleh jamaah para sahabat, begitu banyak yang menunjukkan beliau bersabda di hadapan hampir seluruh para sahabat atau pada sebagian besar mereka, atau beliau mengulang-ulang sabdanya agar masuk ke hati mereka, tertanam dalam hati mereka, dan agar mereka paham. Beliau mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat yang lain, khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini. Dalam riwayat yang lain, khairu ummati, sebaik-baik umatku. Qarni, yang hidup di masaku. Para sahabat, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian yang sesudah mereka, تَابِعِن, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian yang sesudah mereka, تَابِعُ التَّابِعِن. Inilah tiga generasi, tiga kurun terbaik pada umat ini, pada agama dan dunia mereka. Oleh karena itu, kita diperintah untuk mengikuti mereka, mengikuti sirah perjalanan kehidupan keagamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti generasi, tiga generasi terbaik dari umat ini, dinamakan Salafiyun. Nisbah kepada kaum salaf, seperti dikatakan sunni, nisbah kepada ahlu sunnah. Ini adalah nama syar'iyah ahlu sunnah dan as-salaf, sunni dan salafi. Ini nama-nama syar'iyah yang ada dalilnya, bukan nama-nama bid'iyah yang dinisbahkan kepada orang atau kepada bid'ah mereka, seperti khawarij, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah. Dinisbahkan kepada bid'ah mereka, murjiah, semuanya nisbah disandarkan kepada bid'ah mereka. Ada yang dengan nama seperti Jahmiyah dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan, pendirinya. Ya, Ash'ariyah, Maturidiyah dinisbahkan kepada orang, walaupun sebagiannya seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari berlepas diri dari nama yang disandarkan kepadanya, dari akidah yang disandarkan kepadanya, karena menyalahi akidah, manhaj dan akidah beliau sebagaimana beliau menulis di sebagian kitabnya. Namun nama Ahlus Sunnah, nama As-Salaf, dan kalau seseorang menyandarkan kepadanya Sunni Salafi, itu adalah nama syar'iyyah yang berdasarkan dalil. Nanti pada tempatnya insyaallah taala kita akan membahasnya. Saudara-saudara yang saya muliakan, wajib bagi kita mempelajari agama kita, khususnya dalam bab manhaj dan akidah. Karena beberapa sebab, di antaranya pertama perintah dari Allah dan Rasulnya agar kita mentaati Allah dan Rasulnya, agar kita mentauhidkan Allah. Tidak mungkin kita menuju kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar peribadatan tanpa ilmu. Tanpa kita mempelajari bagaimana cara mentaati Allah dan Rasulnya, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Rasul tidak diibadati, yang diibadati Allah. Para nabi dan rasul diimani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diimani, diyakini kenabian dan kerasulannya, ditaati, diikuti, dan seterusnya yang berkaitan dengan hak beliau, tetapi tidak diibadati. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya pada masa kita pada hari ini, sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar umat Islam tidak atau kurang mengetahui terhadap agama mereka. Mereka terbenam di dalam kehidupan duniawiya yang fana dan terlaknat ini, kecuali zikrullah dan yang semisalnya dalam rangka mentaati Allah. dan dikecualikan lagi dari laknat adalah orang alim, pengajar dan pelajar. Mereka ini keluar dari dunia yang jauh dari rahmat Allah. Kaum muslimin terbenam dalam duniawiyah, mengikuti orang-orang barat, mengikuti orang-orang Amerika, persis seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari di antaranya, kemudian juga al-Imam Muslim. Sungguh kamu akan mengikuti umat-umat yang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an mengatakan, Faris dan Rom, bukankah mereka orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Saat itu orang-orang Persia, negeri mereka, dan orang-orang Romawi demikian megahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa minan nasi illa ulaika, bukankah tidak ada manusia kecuali mereka? Ini dunyawiyah. Seolah-olah saat itu, pada waktu itu, tidak ada negeri kecuali dua negeri besar, Persia dan Romawi. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memperingati umat Islam, jangan sampai mereka terbenam dalam kehidupan dunia, melupakan akhirat, mengikuti negeri-negeri kufar. Kalau sekarang bukan Persia dan Romawi lagi, tapi orang-orang Gorbiyah, orang-orang Barat, orang-orang Amerika, bahkan kaum muslimin lebih Barat dan lebih Amerika dari orang Barat sendiri. Tata cara kehidupan mereka. Dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh kedua imam besar Syaikhan Bukhari dan Muslim, latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lasalaktumuh. Al-Yahud wal-Nasara qala faman. Sungguh pasti kamu akan mengikuti sunnahnya, cara kehidupan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sehingga kalau sekiranya mereka masuk ke lubang dhab, binatang yang ada di padang pasir, ia bukan biawak, karena biawak adalah haram, binatang buas. Ke lubang-lubang dhab, pasti kamu akan mengikutinya. Para sahabat paham. Al-Yahud wal-Nasara, orang Yahudi dan Nasara kah? Qala, Nabi SAW menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ini dalam bab din, agama. Dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin, mengikuti sunnahnya, Nabi SAW bersabda dengan bentuk jamak, latattabi'unna sunana. Sunana boleh juga dibaca sanana. Bentuk jamak dari sunnatun. Sunnah secara bahasa artinya as-sirah atau at-tariqah, jalan, perjalanan. Yang dimaksud di sini adalah perjalanan kehidupan keagamaan al-Yahud wa Nasara. Kalau hadis yang sebelumnya dalam bab dunia, maka rusaklah agama dan dunia kaum muslimin. karena mengikuti orang-orang yang sebelum mereka yang berada di luar Islam. Karena itu saat ini kewajibannya lebih besar bagi kaum muslimin untuk mempelajari agama mereka, khususnya manhaj dan aqidah tauhid, agar perjalanan mereka dunia dan akhiratnya, dunia dan agama mereka lurus berada di siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta alaihim. Itu perjalanan para nabi dan rasul bersama orang-orang yang mengikuti mereka, perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan perjalanan al-maghdub dan ad-dallin. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagian kaum muslimin, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, menyangka dengan persangkaan yang salah bahwa yang mereka yakini itu akidah ahlu sunnah, padahal ahlu sunnah sangat jauh dari akidah yang seperti itu. Sebagian menyangka bahwa ini manhaj, manhaj para sahabat, manhaj kaum salaf, padahal manhaj kaum salaf sangat jauh dari manhaj cara dan sikap beragama mereka. Terjadi talbis, pencampur adukan dan asbab atau sebab-sebab lainnya. Walhasil, kita memerlukan perhatian yang khusus terhadap bab ini, manhaj dan aqidah, khususnya saat ini. Begitu banyak manhaj-manhaj, cara-cara beragama yang batil, yang menyimpang dari cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, di antara akidah yang harus kita imani dan kita yakini ialah akidah ke-31 halaman 287. Kita beriman dan kita meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Al-ghaib dalam perkataan orang Arab, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di tafsirnya, kullu ma ghaba 'anka, segala yang tidak tampak darimu, ini gaib. Dan kegaiban terbagi dua. Yang pertama, gaib mutlak, kegaiban yang mutlak. Ini hak dan menjadi kekhususan bagi Allah. Yang kedua, gaib nisbi, diketahui oleh sebagian, tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Seperti kita sekarang berada di masjid, kita tidak tahu apa yang sedang berlangsung atau terjadi di jalan, di luar sana. Gaib bagi kita, tapi tidak gaib bagi orang yang berada di jalan. Orang yang berada di jalan tidak tahu apa yang terjadi di masjid saat ini. Sedangkan kita mengetahuinya. Ini kegaiban nisbi, diketahui oleh sebagian, tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Yang dimaksud dalam akidah ini adalah gaib mutlak. Kegaiban yang mutlak itu menjadi kekhususan bagi Rabbul Alamin. Tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat ini kepada mereka. La ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka sendiri tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Surat An-Naml ayat 65. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dengan sangat terang benderang bahwa tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah saja. Ini kegaiban mutlak. Tidak ada siapapun, siapa saja, manusiakah, malaikatkah, para nabi dan rasul, tidak mengetahui perkara yang gaib. Siapa saja di langit dan di bumi, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ini gaib mutlak yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dalam ayat yang lain, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Dan dia, yakni Allah, adalah yang mengetahui yang gaib, alimul gaib, Allah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan, maka dia Allah tidak akan memperlihatkan, yakni memberitahukan kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu. Yakni itu menjadi hak Allah, hanya Allah yang tahu. Kepada siapa Allah akan memberitahukan, itu hak Allah. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah yang kemudian Allah jelaskan, illa kecuali man yartada min rasulin, kecuali kepada rasul yang diredainya. Jadi ayat ini menjelaskan hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak akan memperlihatkan, memberitahukan perkara yang gaib itu kepada siapapun juga, kepada seseorang pun juga, kecuali kepada para rasul yang Allah redhai. Allah beritahukan sebagian perkara yang gaib kepada mereka, menunjukkan bahwa para nabi dan rasul, orang-orang mulia ini, orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, tidak mengetahui perkara yang gaib kalau Allah tidak memberitahukan kepada mereka. Mereka mengabarkan perkara yang gaib, mereka memberitahukan kepada manusia apa yang manusia tidak tahu, kejadian sesudah manusia mati sampai berakhirnya dunia ini, dan kejadian pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitahukan kepada mereka. Ini surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Ayat yang lain, inna Allah indahu ilmu sa'ati, sesungguhnya Allah, hanya di sisinya, di sisi Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Kapan pasnya waktunya, hanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun manusia, malaikat yang tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat. Inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaiz, dan Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ketika mani laki bertemu dengan mani perempuan dan telah bersatu dengan izin Allah dan berada di dalam rahim, ini kegaiban mutlak, tidak ada yang tahu, hanya Allah. Akan jadi manusiakah atau tidak, lakikah atau perempuan, tidak ada yang tahu. Gaib mutlak yang berada di dalam rahim itu. Tapi gaibnya tidak mutlak ketika wanita itu telah hamil, telah membesar perutnya. Itu gaib nisbi, tidak mutlak lagi. Karena dapat diketahui oleh sebagian manusia dan sebagian manusia lagi tidak tahu. Yang gaib mutlak, apa yang Allah katakan, wa ya'lamu ma fil arham, yang berada di dalam rahim. Menyatunya mani laki-laki dan perempuan di dalam rahim dengan izin Allah, tidak ada yang tahu apakah akan jadi manusia atau tidak. Kalau jadi manusia, apakah ia laki atau perempuan? Tidak ada yang tahu, karena belum jadi. Ini masih berada di dalam rahim dan terjaga ketat. Hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Adapun setelah membesar, hamil betul, hamil, maka dia bukan gaib lagi. Semua kita dapat mengatakan perempuan ini hamil, mengandung anak. Laki atau perempuan, belakangan manusia dapat memperkirakannya. Berarti kegaibannya tidak mutlak lagi, tapi gaib nisbi. Yang gaib mutlak, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan seseorang tidak tahu apa yang akan ia usahakan besok. Tidak ada yang tahu. Kita boleh merencanakan. Karena itu, yakni kita selalu mengkaitkan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Apabila akan mengerjakan pekerjaan, besok saya akan berangkat ke sana, insya Allah. Besok saya akan datang ke rumah saudara, insya Allah. Nama kamu siapa? Nama saya insya Allah Abdul Hakim. Benar apa salah? Salah, karena memang namanya Abdul Hakim. Salah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak tahu di bumi mana, di mana, di daerah, di kota, di negeri yang mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Seorang tidak tahu dia akan mati, terkena tsunami, terkena gempa, terbakar, dan lain sebagainya. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٌ. Ini kegaiban mutlak. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Surat Luqman ayat 34. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui perkara yang gaib kalau Allah tidak memberitahukan kepadanya. Perhatikan ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Karena yang memberikan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah. Karena itu syirik besar seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah. Agar mereka dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba. Kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Kalau sekiranya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa mudarat. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kaum yang ingkar tentunya, dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Yani walau kuntu a'lamul ghaib, yang menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui perkara yang ghaib. Kita lihat dalam sebagian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Majah dan Ahmad. Perhatikan teks atau lafaz hadisnya. Ada tambahan dalam kurung kotak, ada lafaz wa fi riwayatin, nanti itu saya gabungkan jadi satu. Ada seorang wanita atau dua orang wanita mengucapkan di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wafida nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma yakunu fil yaumi wa ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi. Wanita ini, dua orang wanita ini memuji, menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fina nabiyyun, di tengah-tengah kita ada seorang nabi, ma yakunu fil yaum, yang tahu apa yang terjadi pada hari ini, wa ma fi ghadin, dan apa yang akan terjadi besok. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taquli hakadha, jangan engkau. Dalam riwayat yang lain, amma hadha fala taqulahu, adapun yang ini, yakni aku mengetahui apa yang akan terjadi besok, jangan kamu berdua mengucapkannya. Wa quli ma kunti taqulin, ucapkanlah apa yang kamu telah ucapkan sebelum ini, itu saja. Jangan ada kata-kata aku mengetahui perkara yang gaib, aku mengetahui apa yang akan terjadi besok. Jangan, la taquli hakadha. Wa fi riwayatin, amma hadha, adapun yang ini, yakni aku mengetahui, ya'lamu ma fi ghadin, fala taquluhu, jangan kamu mengucapkannya. Wa ma ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, karena tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau Nabi saja, manusia terbaik, termulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan imamnya para nabi, sayyidnya anak Adam pada hari kiamat, tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apalagi yang selain beliau. Bagaimana mungkin manusia-manusia rendah ini mengaku mengetahui perkara yang gaib? apa yang terjadi pada diri seseorang, apa yang akan terjadi pada diri seseorang, apa yang akan terjadi pada negerinya, apa yang akan terjadi pada jabatannya, apa yang akan terjadi pada perkawinan seseorang, dan seterusnya. Mereka inilah para kahin atau arraf yang meminta bantuan dari jin, padahal jin sendiri tidak tahu perkara yang gaib. Jin tidak tahu perkara yang gaib. Perhatikan firman Allah halaman 291. Falamma qadayna 'alayhi al-maut, tatkala kami telah tentukan kematian atas Sulaiman, ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Tapi Sulaiman duduk di singgasananya, memperhatikan bawahannya, para pekerjaannya sedang bekerja. Di antaranya adalah para jin. Nabi Sulaiman berada di hadapannya dan matanya memandang dia, padahal Nabi Sulaiman telah wafat. Jin tidak tahu. Jin tidak tahu bahwa Sulaiman telah wafat. Tidak ada yang menunjukkan kematiannya kecuali tongkatnya yang dimakan oleh rayap. Falamma kharra tabayyanatil jinnu, tatkala Sulaiman tersungkur jatuh, yakni jasadnya, nyatalah bagi jin, allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Kalau sekiranya mereka mengetahui perkara yang gaib, perhatikan ikhwan, allau kanu ya'lamuna al-ghaiba, kalau sekiranya mereka tahu perkara yang gaib, ma labithu fil 'adzabil muhin, niscaya mereka tidak lama, tidak begitu lama dalam siksa yang menghinakan. Karena mereka dipekerjakan oleh Sulaiman dan itu merupakan azab bagi mereka. Kalau sekiranya mereka telah tahu Sulaiman mati, tentu mereka merdeka, tidak disiksa lagi. Tapi mereka terus bekerja. Tidak ada yang menunjukkan kematian Sulaiman kecuali tongkatnya dimakan rayap dan tersungkurlah dia. Tatkala Sulaiman tersungkur jatuh, tahulah jin, kalau mereka tahu perkara yang gaib, bahwa Sulaiman telah lama mati, niscaya mereka tidak begitu lama berada dalam siksa ini. Yakni mereka dipekerjakan, dihukum oleh Nabi Sulaiman, di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, dan itu kehinaan bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang besar kepada Nabi Sulaiman, dapat menundukkan jin. Tidak tahu perkara yang gaib. Oleh karena itu, apalagi kahin, syekh mereka, guru mereka tidak tahu, apalagi muridnya, apalagi pembantunya, pelayannya, tuan mereka jin tidak tahu, apalagi para kahin ini. Perhatikan sabda Nabi ini sangat menarik sekali. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, sa'ala unasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. Manusia, yakni para sahabat tentunya, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuhan, bentuk jamak dari kahin. Kahin adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib. Apa yang terjadi pada seseorang besok, lusa, bahkan bulan depan, bahkan tahun-tahun berikutnya. Apa yang terjadi pada negeri ini? Nanti akan terjadi begini-begini. Tapi semuanya bohong. Sering terjadi. Bahkan pernah kejadian seorang kahin. Dia sedang duduk-duduk bersama kawan-kawannya. Sementara keluarganya meninggal di dalam, dia tidak tahu. Padahal dia memberitahukan kepada manusia, yang akan jadi pejabat ini, yang akan jadi ini akan terjadi begini dan begitu. Ya subhanallah, Rabbuna hinakan. Keluarga dekatnya mati di kamarnya, dan hanya beberapa meter dari dia, dia tidak tahu. Lalu dia menggerung-gerung nangis, minta bantuan orang lain. Itulah kahin. Dan itu kejadian. Salah satu dari sekian banyak contoh bahwa mereka tidak tahu perkara yang gaib. Kalaupun kadang-kadang benar, nanti Nabi SAW menceritakannya. Ketika para sahabat bertanya tentang kahin ini, maka perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Faqala laisu bisyai'in. Laisu bisyai'in. Yang saya terjemahkan, mereka para kahin itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya bahwa perkataan para kahin itu tidak boleh dianggap, tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan alasan. Bahkan semua perkataan mereka itu batil dan dusta. Laisu bisyai'in. Lafaz ini kemudian diikuti oleh para muhaddisin dalam menjarah, mencelak seorang rawi. Mereka kadang-kadang mengatakan terhadap seorang rawi, laisa bisyai'in. Mengikuti Nabi mereka ketika menjarah kahin ini, laisu bisyai'in. Enggak ada apa-apanya. Omong kosong. Semua perkataan mereka batil, bohong. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa innahum yuhaddithuna ahyanan asy-syai'a yakunu haqqan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka para kahin itu kadang-kadang menceritakan sesuatu dan ternyata benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkal kalimatu minal haqqi. Itu kalimat yang hak yang dibicarakan oleh para malaikat di alam yang tinggi sana. Yakhtafuhal jinniyu, yang dicuri oleh bangsa jin. Fayaqurruha fi uduni waliyihi qarrad dajajati. Lalu dipatukannya, dibisikannya ke telinga pembantunya, walinya. Berarti kahin, arraf, dan yang semisalnya adalah min awliya'i syaitan, dari para wali syaitan. Beda dengan awliya'ur rahman. Awliya'ur syaitan berjalan di atas kemaksiatan, berjalan bersama di jalan syayatin, berjalan dengan bid'ah dan kesyirikan. Walaupun mereka menampakkan kehusyuan, menarik perhatian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayaqurruha fi udhuni walihi qarrad dajajah." Dipatukkan seperti ayam mematuk, dibisikkan oleh jin. Nih begini, begini, begini. Sering kita saksikan dukun itu kalau dapat wahyu dari jin dia begini, begini. Persis seperti yang Nabi SAW sabdakan, qarrad dajajah. Itu dia lagi dapat wahyu dari tuannya. Fayakhlituna fiha akthar min mi'ati kadzbatin. Lalu mereka mencampur adukan pada kalimat itu lebih dari 100 kalimat dusta. Lihat perbandingannya jauh sekali. Itu pun kadang-kadang kalau mereka sempat mencuri, karena setelah diutus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin tidak bisa lagi duduk-duduk di atas langit dengan leluasa mendengarkan pembicaraan para malaikat, karena langit telah ditutup, dijaga. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 16, 17 dan 18. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyannaha lin-nadhirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di langit buruj, gugusan bintang-bintang, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Langit dunia ini indah sekali, Allah hiasi dengan bintang-bintang. Bukan bintang-bintang itu nempel melekat di langit, tapi dia berada jauh di bawah langit. Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim. Dan kami menjaganya dari setiap syaitan yang terkutuk. Illa man istaraqa sam'a fa'atsba'ahu shihabun mubin. Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Shihabun mubin, menunjukkan setelah diutusnya Rasulullah SAW, Allah jaga langit ini. Tidak bisa lagi para syaitan, para jin dengan leluasa duduk di langit. Tidak bisa. Yang dapat mereka lakukan adalah mencuri, mencuri dengar pembicaraan para malaikat setelah mendapat wahyu dari Allah akan terjadi ini dan seterusnya. Ketentuan-ketentuan Rabbul Alamin. Dan kalau ada di antara mereka yang mau mencuri-curi pendengaran, maka mereka dikejar oleh syihabun mubin. Oleh kerana itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Laisu bisyai'in." Enggak ada apa-apanya. Semua perkataan mereka batil dan dusta, tidak boleh dijadikan alasan dan hujjah. Perhatikan lagi firman Allah, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil qawaqib." Sesungguhnya kami hiasi langit dunia, di langit dunia ini dengan perhiasan yaitu bintang-bintang. Wahibdhan wahibdhan min kulli syaitanin marid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memeliharanya dari setiap syaitan yang durhaka. La yasamma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Syaitan, syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan, yakni mencuri-curi pendengaran para malaikat, dan mereka dilempari dari segala jurusan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuqdhafuna min kulli janib, mereka ditimpuk, dilempari dari segala jurusan yang mencoba untuk mencuri pendengaran untuk mereka, untuk mengusir mereka, dan bagi mereka azab yang kekal bagi syaitan. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang sempat mencuri-curi pembicaraan, maka ia pun dikejar oleh suduh api yang cemerlang, yakni yang panas sekali, saqib, dalam bahasa Arab yang membakar dirinya dan membakar yang lain, terang sekali. Surat As-Saffat ayat 6-10. Hadis Aisyah tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad, An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, dari Muawiyah bin Hakam as-Sulami, yang kemudian dari beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan, Aynallah, dijawab fis sama, dan seterusnya. Ini tuannya Muawiyah bin Hakam as-Sulami. Qala qultu, aku pernah bertanya, yakni bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, umuran kunna nasna'uha fil jahiliyati, wahai Rasulullah, ada beberapa perkara yang kami pernah melakukannya, mengerjakannya pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa di mana Rasulullah SAW belum diutus. Masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi kejahiliahan secara mutlak dan umum yang merata terkena kepada seluruh umat manusia, tidak ada. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masa itu dinamakan masa jahiliyah, manusia berada dalam kejahilan, sangat jauh dari peribadatan kepada Allah. Ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, ahlul kitab. Mereka telah merubah agama Allah, mereka telah merubah kitab-kitab Allah, mereka telah mengadakan peribadatan, penyembahan kepada manusia, arbaban min dunillah. Allah berfirman, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi, mereka telah merubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya. Ini golongan pertama dinamakan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Golongan kedua, bangsa Arab bersama bangsa-bangsa yang lain dari kaum musyrikin. Mereka membuat tata cara keagamaan mereka. Apa yang mereka katakan baik, mereka kerjakan. Apa yang menurut mereka tidak baik, mereka tinggalkan. Penuh dengan kejahilan. Di antara kejahilan mereka adalah, kunna na'til kuhan, kami mendatangi para kahin. Ikhwan, perhatikan baik-baik. ketika satu negeri jauh dari tauhid, dari dinul Islam, agama yang Allah fitrahkan pada setiap manusia, jauh dari keimanan, jauh dari ilmu, maka yang banyak adalah orang-orang seperti kahin ini. Pada masa jahiliyah tidak ada ilmu, tidak ada iman, tidak ada tauhid. Yang ada adalah kejahilan, yang ada adalah kekufuran, yang ada adalah kesyirikan. Maka bermunculanlah orang-orang seperti ini, kuhan. Oleh karena itu, apabila kita ingin membersihkan negeri kita dari orang-orang seperti ini, dari kejahilan, kebodohan, dari kesyirikan, dari kekufuran, maka tumbuhkan ilmu, iman, tauhid. Ketika tumbuh berkembang tauhid di masyarakat kaum muslimin, maka sedikitlah orang-orang seperti ini. Hilanglah kesyirikan, hilanglah bid'ah, hilanglah kejahilan. Perhatikan perkataan Muawiyah bin Hakam As-Sulami, "Kunna nasna'uha fil jahiliyah." Ya Rasulullah, umuran. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada beberapa perkara. "Kunna nasna'uha fil jahiliyati." Yang biasa. "Kunna nasna'uha," itu biasa mereka lakukan di masa jahiliyah. "Kunna na'til kuhan," kami biasa mendatangi para kahin untuk menanyakan sesuatu. Menunjukkan bahwa apabila satu daerah, satu negeri jauh dari ilmu, jauh dari iman, jauh dari tauhid, maka yang ada yang bermunculan adalah orang-orang seperti ini. Maka menghidupkan negeri, menyuburkan negeri, membahagiakan negeri dengan dihidupkannya ilmu, iman, dan tauhid. Kalau ini tidak dikerjakan, maka yang terjadi adalah kejahilan, lawan dari ilmu. Yang terjadi adalah kekufuran, lawan dari iman. Yang terjadi adalah kesyirikan. Berbagai macam kesyirikan. Berbagai macam tata cara yang orang buat dan orang meyakininya, mengimaninya, mendatanginya, menanyainya. Ini di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, "Fala ta'tul kuhan." Jangan kamu mendatangi para kahin itu. Lenyap sudah. Tidak didatangi. Ditengok saja tidak. Disebut saja tidak. Hilang. Berubahlah keadaan para sahabat itu. Qala qultu kunna natayyaru. Qala, kata Muawiyah, qultu, aku pun bertanya lagi. Kunna natayyaru. Kami biasa bertatayur. Yani menganggap sial terhadap sesuatu pada manusia pertama, kedua pada waktu atau zaman atau masa, ketiga pada tempat. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kunna natatayyaru. Kami biasa menganggap sial terhadap sesuatu perbuatan. Dan ini syirik. Begitu dia keluar ngelihat orang yang mukanya tidak baik, wah sial. Atau pada waktu berdagang hari Selasa, jangan sial nih, enggak usah. Atau pada tempat, atau pada nama, tanggal lahir, mau menikah fulan fulana datang cocok, oh enggak cocok ini. Nanti akan begini. Begitulah. Itu jahiliyah. Qala, kata Nabi SAW, dzaka syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsi. Itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi, dirasakan oleh seseorang. Fala yasuddannakum. Jalan perbuatan itu menghalangi kamu. Jalan hal seperti itu menghalangi kamu. Jalan terus. Karena tidak terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Kemudian ada beberapa buah hadis saya bawakan, tiga buah hadis lagi. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Ad-Darimi dan Ibnu Al-Jarud di kitabnya Al-Muntaqa dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu taala dengan sanad yang sahih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ata kahidan, barang siapa yang mendatangi kahin. Ada beragam orang mendatangi kahin. Tetapi yang dimaksud di sini adalah fasaddaqahu bima yaqul. Lalu ia membenarkan apa yang dikatakan kahin. Aw ata imra'atahu haidan, atau menyetubuhi istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Menyetubuhi istrinya yang sedang haid. Aw ata imra'atahu fi duburiha, atau menyetubuhi dubur istrinya. Faqad bari'a mimma anzalallahu 'ala Muhammadin, maka sesungguhnya dia telah berlepas diri dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqad kafara bima anzalallahu 'ala Muhammadin, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Muhammad. Hadis yang lain, yakni dalam jalan atau sanad yang lain juga dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi kahin aw arraf. Arraf, sebagian ulama mengatakan antara kahin dengan arraf sama, yaitu sama-sama orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib. Sebagian ulama mengatakan bahwa arraf mereka yang meramal nasib melalui perbintangan. Fasaddaqahu bima yaqul, lalu ia membenarkan apa yang kahin atau arraf itu katakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sesungguhnya ia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Ini riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Hadis yang lain, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata arrafan fas'alahu an shay'in, wa fi riwayatin fasaddaqahu bima yaqul, lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan, wa fi riwayatin yawman. Barang siapa yang mendatangi arraf lalu dia menanyakan sesuatu kepadanya, dalam riwayat yang lain, lalu ia membenarkan apa yang arraf itu katakan, niscaya tidak diterima salatnya selama 40 malam, yakni tidak diberi pahala, tidak diganjari. Karena salat apabila ditegakkan dengan syarat dan rukunnya, maka ia diterima. Tetapi belum tentu diberi pahala, belum tentu diganjari, belum tentu sempurna. Karena itu orang yang bersama-sama salat dan keluar dari salat, misalnya salat jamaah, maka pahalanya berbeda-beda tergantung dari baik, bagusnya dan tidak bagusnya salatnya. Rawahu Muslim wa Ahmad. Kemudian saya memberikan penjelasan tentang makna kufur yang ada di dalam hadis tersebut dan cukup panjang, yang intinya adalah kufurnya kufur asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dia dari Islam karena terkait dengan menyetubuhi istri dalam keadaan haid atau menyetubuhi dubur istrinya. Sedangkan tidak ada ulama yang mengatakan menyetubuhi istri dalam keadaan haid kufur akbar, atau menyetubuhi istri, menyetubuhi dubur istri kufur akbar. Tidak, berarti itu kufur asghar, kufur kecil, dosanya besar, tetapi tidak mengeluarkan ia dari Islam, kecuali ia menghalalkannya, kecuali ia membenarkan, padahal ia telah tahu bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah, maka ia dapat dimasukkan dalam kufur akbar setelah dia tahu, setelah tegak hujjah atasnya. Ini orang yang bertanya, orang yang mendatanginya. Kemudian saya berbicara tentang orang yang mendatangi Arraf Kahin. Ada beberapa jawaban yang saya simpulkan dari keterangan Syekhul Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala dalam kitabnya Al Qaulul Mufid ala Kitab At Tauhid. Yani misalnya datang, apa yang dimaksud dengan mendatangi dan bertanya kepada kahin dan arraf? Apakah semata-mata mendatanginya dan bertanya kepadanya telah terkena dosa, atau ada sesuatu maksud dari makna mendatangi dan bertanya kepadanya? Ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, hukum mendatangi dan bertanya kepada kahin dan arraf ada beberapa macam. Pertama, semata-mata mendatangi dan bertanya kepadanya hukumnya haram. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi arraf, man ata arrafan. Kedua, kalau dia bertanya dan dia membenarkannya, maka hukumnya adalah kufur. Bisa masuk dalam kufur asghar atau kufur akbar. Sebab dengan dia membenarkan kahin atau arraf tentang perkara yang gaib, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Al-Quran kita tahu dengan tegas mengatakan tidak ada di langit dan di bumi, tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan dia meyakini bahwa si kahin, si arraf ini mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah mendustakan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, dia bertanya kepadanya untuk mengujinya apakah dia seorang yang benar atau pendusta, bukan untuk membenarkan dan mengambil perkataannya. Seperti kita bertanya pada kahin, apa engkau tahu apa yang ada dalam hatiku sekarang ini? Ini untuk mengujinya, bahkan kadang-kadang untuk menjatuhkan dia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, Yang keempat, dia bertanya kepadanya untuk memperlihatkan kelemahan dan kebohongannya. Lalu dia mengujinya dengan beberapa perkara sehingga jelas kebohongan Kahin dan Arraf ini. Maka perbuatan yang seperti ini ada kalanya hukumnya wajib atau disukai karena tujuannya adalah untuk membatalkan perkataan Kahin atau Arraf tersebut. Demikian kesimpulan dari perkataan Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih di Qaulul Mufid, syarah dari kitab At-Tauhid, dan di sini saya jelaskan juz dan halamannya. Demikian akidah ke-31. Akidah ke-32. Kita beriman dan kita meyakini bahwa Allah tidak akan menzalimi seorang pun juga dari hamba-hambanya, sebagaimana Allah telah menegaskannya dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Yakni Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, hambanya lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Perhatikan beberapa firman Allah. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yadhlimu an-nasa syai'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun juga, syai'an. Segala perbuatan Allah baik dan di dalamnya terdapat hikmah yang dalam. Allah tidak menzalimi manusia syai'an. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Ini akidah yang besar agar manusia tidak berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun juga. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan pertama mengerjakan kesyirikan. Ini adalah kezaliman yang besar. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Pertama yang diajarkan seseorang kepada anaknya adalah tauhid. Dan yang menjadi lawan bagi tauhid yaitu asyirku billah. Sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya tauhid dan agar anaknya menjauhi kesyirikan, ya bunayya la tusyrik, ya bunayya la tusyrik, hai anakku janganlah engkau melakukan kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Manusia pun menzalimi dirinya dengan menganiaya makhluk, menganiaya sesama manusia, atau menganiaya makhluk secara umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia menzalimi dirinya dengan mengerjakan dosa dan kesalahan dan maksiat. Firman Allah yang lain, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid." Azab yang demikian itu, yakni yang mengenai mereka adalah disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Dalam ayat yang lain, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid." hampir sama dengan yang sebelumnya, sama dengan yang sebelumnya. Dan ayat yang lain, dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Diulang-ulang, wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid, karena sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Man 'amila salihan falinafsih wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Diulang lagi, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi, firman Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh al-Imam Muslim an Abi Dzar, halaman 304. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي. دري أبو الذر dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma 'ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, yakni aku tidak akan berbuat zalim terhadap siapapun juga. Seperti ayat yang beberapa ayat yang saya bacakan tadi, berulang kali dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa dia tidak menzalimi hamba-hambanya sedikit pun juga, karena Allah telah mengharamkan dirinya melakukan kezaliman. Inni haramtu dhulma 'ala nafsi, aku haramkan kezaliman atas diriku, yakni Allah tidak akan berbuat zalim pada hamba-hambanya, hambalah yang menzalimi dirinya sendiri. Waj'altuhu bainakum muharraban, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kamu. Fala tazalamu ya ibadi, maka janganlah kamu saling menzalimi, hai hamba-hambaku. Ini akidah yang sangat besar sekali, sehingga kita mengetahui bahwa segala perbuatan Allah baik, dan di dalamnya terdapat hikmah yang dalam. Akidah ke-33. Kita beriman dan kita meyakini bahwa agama itu terdiri dari iman dan Islam dan ihsan, sebagaimana diterangkan di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, bahwa agama itu, agama Islam ini terdiri dari iman, Islam dan ihsan. Sebagaimana dalam hadis Jibril alaihi salam, ini agama Islam, iman dan ihsan. Hadis Jibril saya bawakan sangat panjang sekali, dan sebagiannya pernah kita membahasnya, yang di akhirnya berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Tsumma talaqa." Kemudian pergilah orang itu, yakni Jibril. Umar tidak tahu siapa yang datang itu, karena Jibril datang berupa seorang laki-laki yang tidak dikenal. Siapa dia? Tidak diketahui. Dia datang dengan sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Zata yaumin bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Saat kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, "Idh tala 'alaina rajulun شديد بياض الثياب شديد السواد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم." Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak tampak bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenalnya. Ia duduk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala. Ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, dan dia meletakkan kedua tangannya di kedua paha Nabi. Waqala, dan ia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila." Qala fa akhbirni, qala sadaqta, benar engkau. Kata Umar, fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Aneh orang ini, ia yang bertanya lalu ia juga yang membenarkannya. Lalu orang itu bertanya lagi, "Fa akhbirni 'anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta, benar engkau. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kalau begitu sekarang beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalimat singkat tapi maknanya dalam, yang menunjukkan keikhlasan seorang hamba di dalam beribadah kepada Rabbnya. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang kapan pastinya waktu terjadinya hari kiamat. Kapan? Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Yakni kita berdua sama-sama tidak tahu. Hanya Allah yang di sisinya lah ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahukan kepadaku tanda-tandanya, tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alat ri'a'a syai yatatawaluna fil bunyan. Pertama, budak perempuan melahirkan tuannya. Ini ada beberapa tafsiran, di antaranya pada akhir zaman begitu banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya, dan kau melihat orang yang bertelanjang kaki, miskin, pengembala kambing, kemudian kaya dan berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya. Kata Umar, "Tsumman talaqa." Kemudian orang itu pergi begitu saja. "Falabistu maliyan." Kata Umar, lalu aku tinggal beberapa lama. Ini bukan hanya sejam dua jam, tapi beberapa hari. Tidak tahu siapa orang itu. Selang beberapa hari, mungkin tiga hari, summa qala li. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada aku, "Ya Umar, at-tadri manis sa'il?" Hai Umar, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya itu? Qultu, Allahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu Jibril. Yang datang kepadamu adalah Jibril. Dia datang kepada kamu. Fa innahu Jibril. Itu Jibril. Atakum. Ia datang kepada kamu. Yu'allimukum dinakum. Mengajarkan kepada kamu akan agama kamu. Berarti agama itu terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Di sini saya ada salah menulis, seharusnya Islam, iman, ihsan. Sabaqal qalam, harap dibetulkan. Kita beriman dan meyakini bahwa agama itu terdiri dari iman, Islam, ihsan. Harusnya Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Tapi sini tertulis iman, Islam, dan ihsan. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itulah din. Tiga, Islam, iman, ihsan. Orang Islam belum tentu mukmin, mukmin belum tentu muhsin. Mukmin pasti muslim, muhsin pasti mukmin dan muslim. Barangkali ini ikhwan, karena kita dibatasi oleh waktu dan saya harus memberikan kesempatan kepada antum untuk bersoal jawab, kita akan lanjutkan akidah ke 34 dan seterusnya sampai berakhir bab pertama pada akidah ke-42 insyaallah pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Ayuhal ikhwah, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab. Di antaranya, bagaimana pandangan menurut syar'i perihal ketika istri kita hamil kemudian di USG, dan bagaimana sikap kita perihal hasil USG tersebut. Di awal telah saya jelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim, wa ya'lamu ma fil arham, yakni saat bertemunya dua mani dan dengan izin Allah menyatu di dalam rahim tertutup rapat, itu adalah kegaiban mutlak. Tidak ada siapapun yang tahu kecuali Allah. Dan para malaikat bertanya kepada Allah yang diwakilkan di rahim, ini mani, laki atau perempuan? Ini menjadi kekhususan Allah. Tetapi apabila ia dengan izin Allah hamil dan nyata kehamilannya terlihat oleh semua orang hamil, bukan gaib lagi. Dan yang di dalamnya gaibnya gaib nisbi. Sebagian manusia yang ahli dengan peralatan canggih dapat memprediksi, memperkirakan, karena ia telah jadi, telah Allah tentukan anak laki atau anak perempuan. Sebelum ditentukan Allah tidak ada yang tahu. Sebelum jadi manusia tidak ada yang tahu. Masing di rahim. Allah katakan wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian dengan izin Allah, Allah takdirkan jadi manusia. Berlalu 120 hari lebih. Allah tiupkan ruh, jadilah manusia. Kemudian berjalan terus, maka ia telah jadi manusia dan telah ditentukan laki dan perempuannya. Maka kita tidak melihat tapi tahu itu hamil, manusia di dalamnya, laki dan perempuannya tidak tahu. Kemudian sebagian manusia menemukan alat untuk memprediksi, memperkirakan. Boleh apa tidak? Boleh. Karena ia bukan kegaiban mutlak. Dan juga tidak selalu benar. Karena itu terkaitlah dengan insya Allah. Seperti cuaca kan ada tanda-tanda. Cuaca mendung. Apa yang biasa kita katakan? Akan hujan insyaallah. Barangkali akan hujan insyaallah. Mungkinkah kita katakan matahari terang, siang bolong, sebentar lagi hujan? Tidak ada tanda. Dari mana kita tahu? Apabila Rabbuna Jalla Zikruhu telah memberikan tanda. Karena sunnatullah berlaku di alam semesta ini. Dan sebagian manusia mengetahuinya dengan sunnatullah itu. Seperti pelayar, pelaut, tahu ini. Ini musim ombak, Ini bukan musim ombak. Ini dengan arah bintang alamat ke sana. Tidak gaib. Begitu juga perakiraan cuaca. Karena Allah jalla dzikruhu, tapi pasti waktunya tidak ada yang tahu. Kadang-kadang diperkirakan tapi tidak turun hujan. Waktu pastinya tidak ada yang tahu. Seperti gempa. Kan ada badan yang memprediksi agar manusia waspada dan lain sebagainya. Tanda-tanda yang Rabbuna Azza wa Jalla jelaskan, tapi kapannya pastinya tidak ada yang tahu. Apabila Allah kehendaki tiba-tiba, maka dia akan terjadi, dan kebanyakan tidak ada persiapan. Seperti kapan hari kiamat, jatuh pada hari apa? Nabi yang mulia SAW memberitahukan hari Jumat, tapi Jumat yang mana? Gak ada yang tahu. Ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi USG tidak apa-apa, karena dia gaib nisbi, bukan gaib mutlak, sudah jadi. Manusia mempunyai alat untuk melihat, sama juga dengan ronsen, mengetahui apa yang ada dia, jantungnya bagaimana dan seterusnya. Kita kalau tidak bukan ahlinya dan tidak dengan alat, tidak tahu apa yang terjadi di dalam badan kita ini. Ya. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ، أنا mau bertanya berkaitan dengan ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah, hukumnya mustahab. Karena ia mengingatkan kepada kematian. Ibrah yang besar. Faedah yang kedua, kalau kubur itu kubur kaum muslimin, mendoakan mereka, bukan minta doa dari mereka. Mendoakan mereka. Khususnya ziarah ke kuburan orang tua. Apakah ada niat atau doa khusus? Niat tempatnya di hati, tidak ada sangkut pautnya dengan mulut. Seperti antum dari rumah kemari dengan sendirinya sudah niat. Apakah ketika melangkahkan kaki dari rumah antum mengucapkan, saya berniat datang ke masjid Riyadhus Salihin untuk belajar kepada Ustaz Hakim dengan kitab Syarah Aqidah Salaf lillahi ta'ala. Orang yang dengar antum mengucapkan gitu menyangka antum apa? Ngapain nih orang dia? Ketika akan makan antum mengucapkan, saya niat makan sayur asam dengan nasi, sayurnya sayur asam, lauknya tempe, tahu. Lillahi ta'ala bismillah gitu. Enggak seperti itu. Niat adalah artinya al-qasdu, menyengaja mengerjakan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan, tahu. Karena itu kalau dia melakukan sesuatu yang tidak dia tahu, yang tidak dia sengaja, maka dianggap dia tidak niat. Dan tempatnya di hati dengan sendirinya. Jadi apakah ada niat atau doa khusus ketika menziarahi kuburan orang tua, atau sama ketika kita menziarahi kuburan kaum muslimin pada umumnya? Sama. Ada doanya, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, mengucapkan salam. Kemudian dari hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kubur Baqi', diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, mengangkat tangan doakan sampai 3 kali. Doakan mereka. Tapi tidak boleh. Berarti ada salam ketika masuk, kemudian di pekuburan atau kubur tertentu orang tua boleh didoakan. Doakan dengan tidak menghadap ke kubur, tapi menghadap ke kiblat. Hadap kiblat. Misalnya di kubur sini. Antum menghadapnya ke mana? Dari sini atau dari sini atau dari situ? Dari sini ke sana, kiblat. Doakan. Boleh angkat tangan. Apa yang antum mau doakan kebaikan untuk orang tua? Ampunan dosa dan lain-lain. Di dalam hadis Arba'in ke-40, yakni yang saya tulis suaranya begini. Bahwa tersebarnya bid'ah dan firqah-firqah sesat serta tampilnya para da'i yang berada di pintu-pintu neraka Jahannam. Ya, ini di situ saya bawakan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Yang cukup panjang. Yang menjelaskan bahwa akan tersebarnya bid'ah. Bid'ah demikian juga kelompok-kelompok sesat, firqah-firqah yang intinya bahwa mereka telah jauh dari sunnah, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bermunculanlah bid'ah. Karena bid'ah itu lawan dari sunnah. Bid'ah itu adalah hal yang baru di dalam agama, muhdats, yang orang masukkan ke dalam agama, mengatasnamakan agama, dan ia tentu menyerupai agama, dan orang yang mengerjakannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan mendapat pahala, itulah bid'ah. Ketika seseorang atau masyarakat kaum muslimin telah jauh atau telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita diwajibkan beragama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunat ya, sunnah. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan Nabi di dalam mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam secara menyeluruh kafah. Maka kita harus masuk ke dalamnya, mengikutinya. Ketika kita atau masyarakat kaum muslimin jauh dari sunnah ini, maka kita akan masuk ke dalam bid'ah. Kalau kita membuat kelompok-kelompok tersendiri atas nama agama, dan kita menegakkan loyalitas dan berlepas diri al-wala wal-bara atas nama kelompok itu, dan kita berta'assub, terjemahan bebasnya misalnya fanatik, maksud ta'assub asabiyah adalah membela kesalahan, kebatilan setelah kebenaran itu datang, atau menolak kebenaran yang datang kepadanya. Dia ta'assub berpegang dengan kelompoknya, maka bermunculanlah firqah-firqah. Dan akan tampillah du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka ini, kata para ulama, terdiri dari firqah-firqah sesat seperti Khawarij dan Syiah dan Mu'tazilah dan seterusnya, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan din agama yang menyalahi jamaah perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Demikian ringkasannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ana bertanya keluar dari tema, bolehkah kita iri melihat pasangan suami istri yang sudah hijrah dan sang istri sudah bernikab, sedangkan pasangan ana belum berhijrah dan belum bernikab? Iri di sini termasuk dosa atau tidak? Barangkali yang dimaksud di sini ghibtah, berkeinginan seperti perbuatan orang lain tanpa membenci orang tersebut. Tapi di sini tidak dijelaskan bahwa pasangan dia belum berhijrah dan bernikab. Apa hijrah dari mana? Apakah pasangannya memang meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah? Ini tanggung jawab dia. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri dan keluargamu, ahlimu, istri dan anakmu dari api neraka. Tidak hijrah dari mana? Apakah istrinya tidak salat? Tidak jelas di sini. Karena hakikat hijrah adalah hakikat seorang muhajir, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Al muhajir, hakikat muhajir, orang yang hijrah adalah yang hijrah pindah dari apa yang Allah larang. Adapun niqab, maka tidak wajib. Kalau istri antum tidak berniqab, maka dia telah menunaikan kewajiban kalau dia telah berjilbab. Karena cadar tidak wajib dalam Islam. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis dan asar para sahabat yang mewajibkannya. Seluruh dalil menjelaskan ketidakwajibannya berdasarkan ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan perbuatan sahabiyat. Istri Abu Bakar tidak berhijab, tidak bercadar, bukan hijab, hijab lain lagi. Karena berjilbab berarti sudah berhijab. Tidak setiap orang yang berhijab adalah berjilbab. Perempuan bisa saja berada di balik sini. Dia tidak berjilbab, tapi maknanya dia berhijab. Tapi kalau dia telah berjilbab, dengan sendirinya dia berhijab. Salah kaprah. Ya. Istri Abu Bakar tidak bercadar, terbuka mukanya. Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka mukanya. Namun demikian, cadar itu ada dalam Islam. Dia bukan sesuatu yang di luar Islam. Tapi tidak wajib sebagian manusia berlebihan dalam bab ini. Atau karena kebangsaan, karena toleransi, karena hal-hal lain. Seperti dikatakan oleh sebagian ulama, maka mereka mewajibkan cadar. Padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan asar dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang berbentuk wajib. Kalau mustahab, iya. Kalau ini yang dimaksud, istri antum telah berjilbab, maka dia telah memenuhi kewajiban Allah. Dia telah berhijrah dari tidak berjilbab kepada berjilbab. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mimpi kemudian menjadi kenyataan, apakah mimpi tersebut dari Allah atau dari syaitan? Mimpinya apa? Penanya enggak jelasin. Mimpinya mimpi apa antum? Mimpi antum dikejar-kejar anjing. Biasanya mimpi ciri-ciri mimpi syaitan, dari syaitan. Mimpi itu ada tiga. Mimpi dari Allah, hal-hal yang baik, yang mengembirakan, yang menyenangkan, yang melapangkan dada. Kedua, mimpi dari syaitan. Di mimpinya kacau. Kacau. Pernah seorang sahabat bermimpi palanya putus menggelinding dan dia ngejar-ngejar kepalanya. Ini kacau. Bagaimana mungkin orang palanya putus, palanya menggelinding, dia ngejar-ngejar? Dari mana dia tahu palanya di sana? Pernah kita baca, ya? Pernah kita baca di mana? Di Sahih Bukhari, di majlis Sahih Bukhari. Kan ini kacau mimpi. Ini ciri-ciri mimpi dari syaitan. Jangan dipermainkan, kata Nabi, jangan kamu dipermainkan syaitan. Yang kedua, menakutkan, serem. Itu ciri-cirinya, kacau mimpinya, nggak bisa ditabir. Ya, seperti putus palanya gelinding, lalu dia ngejar-ngejar kepalanya. Kata Nabi SAW, jangan kamu dipermainkan syaitan, ini mimpi kacau. Ini mimpi-mimpi jahil, syaitan buat permainan. Kedua, menakutkan. Nakutkan, serem. Ah, ini syaitan aku nakutin dia. Jangan ditakbir. Kalau mimpi baik boleh diberitahukan kepada orang yang kita suka. Jangan sembarang tanya orang untuk takbir mimpi atau lihat-lihat kitab bacaan tak, oh takbirnya begini, akhirnya benar kejadian. Karena takbir mimpi ini termasuk hal yang sangat sulit dan hanya orang-orang alim dan orang-orang yang bertakwa. Alim dan dia takwa. Lihat mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ahli dalam mentakbir mimpi. Karena takbir mimpi itu tidak bisa disesuaikan dengan keadaan. Ada kalanya dalam keadaan jaga tercela perbuatan itu, tapi dalam mimpi itu bagus. Saya ambil contoh, laki-laki isbal itu tercela atau terpuji? Tercela atau terpuji? Tercela isbal dalam keadaan jaga. Tapi kalau antum mimpi isbal, dalam mimpi-mimpi pakaian antum ke bawah menggeser, itu bukan tercela tapi pujian. Terbalik, tidak bisa orang mentakwil, waduh saya kok isbal di dalam mimpi, wah pasti gak bagus ini. Salah, ini jahil. Jahil. Lihat mimpi Nabi. Ya, yakni Nabi berikan ilmu sampai air keluar, ada orang yang pakaiannya sampai di sini, ada orang yang pakaiannya isbal betul. Yaitu Umar bin Khattab. Kata sahabat, apa takwilnya? Apa ilmu. Jadi hati-hati dalam tabir mimpi, karena ia berbeda dengan kenyataan pada sebagiannya. Dan orang harus alim tentang Al-Quran, dan Al-Quran menjelaskan sebagiannya. Yang ketiga, mimpi terbawa apa yang kita perbuat di waktu jaga, terbawa dalam mimpi. Bawa dalam mimpi. Begitu. Ya, itu kalau tidak dijelaskan mimpinya, jadi saya tidak bisa menjawab. Tapi secara umum saya jawab seperti itu. Mimpi ada dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, dari syaitan. Yang ketiga, sesuatu yang terjadi di waktu kita terjaga, terbawa ke dalam mimpi. Pertanyaan yang lain, Ustaz, apa jawaban yang tepat ketika seorang anak usia 4 tahun bertanya, kok Allah tidak kelihatan? Jawab, Allah zatnya tidak kelihatan di dunia ini, karena Allah tidak memperlihatkan zatnya di dunia ini. Namun Allah nanti akan memperlihatkan dirinya, dan orang-orang yang beriman akan melihatnya di jannah, di akhirat nanti. Kalau kamu ingin melihat Allah, maka jadilah orang yang beriman, jadilah orang baik, orang yang bertakwa. Nanti tunggu saatnya. Ini bacakan ayat Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sekarang tidak terlihat, nanti akan terlihat, akan kita melihat, akan orang-orang beriman melihatnya. Begitu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana cara taubat jika di masa jahil dahulu yang belum tahu ilmu din, seperti ilmu yang disampaikan pada hari ini, seseorang dahulunya pernah mendatangi dukun, kahin, menanyakan tentang masa depannya, dan suka membaca ramalan bintang yang ada di majalah dan tabloid, ya Ustaz, jazakallah khairan. Taubat kepada Allah, taubat nasuha. Pertama, menyesal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, an-nadamu taubatun, penyesalan itu taubat. Yang kedua, segera meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangnya. Apalagi ini perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan dan kekufuran. Taubat, mohon ampun kepada Allah. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah jalla zikruhu. Pertanyaan yang lain, sabda Rasulullah SAW ini, kasihanilah dirimu, sebab kamu tidak menyeru kepada yang tuli dan tidak kepada yang gaib. Akan tetapi kamu menyeru kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat lagi dekat. Jelaskan bagaimana, yakni apa maksud dari tidak kepada yang gaib. Yakni kepada Allah. Allah gaib apa tidak? Allah subhanahu wa ta'ala dari satu sisi gaib karena tidak terlihat, tidak tampak zatnya di dunia ini. Paham? Itu yang gaib. Tapi dari sisi lain, gaib tidak? Tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita dengan firman-firman-Nya dalam Al-Quran, jelas menerangkan secara terperinci siapa dia. Paham itu? Secara ini tidak gaib. Dari ayat-ayat Allah Al-Quran dan ayat-ayat Allah yang dapat disaksikan, di alam semesta ini dan pada diri kita. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam sebagian kitabnya, itu kitab Al-Fawaid, menjelaskan tentang ayat Allah ada dua. Ayat yang makru'ah, yang dibaca, ayat Al-Quran ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan siapa dirinya di sini. Namanya, nama-namanya dan sifat-sifatnya jelas tidak gaib. Siapa sebetulnya Allah itu? Dijelaskan oleh Allah. Mulai dari nama-namanya, sifat-sifatnya dan seterusnya. Tidak tersembunyi. Ini ayat-ayat yang dibaca, ada ayat-ayat yang masyhuda, yang disaksikan oleh manusia pada diri dan alam semesta ini. Ini ayat-ayat Allah. Dari sisi ini Allah jalla dzikruhu tidak gaib, tapi dari sisi zat Allah tidak terlihat, maka ia gaib. Tidak terlihat di dunia ini. Di dunia ini. Dan orang-orang yang beriman akan melihat Allah nanti di akhirat. Wajah Allah. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jelas tidak bisa ditakwil lagi bahwa muka-muka pada hari itu berseri. Senang, gembira. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya dia menyeru. Maka kasihanilah dirimu. Jangan menyeru secara berteriak-teriak seolah-olah Allah itu jauh. Seolah-olah Allah itu gaib. Enggak. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Dan Allah dekat. Mengapa kamu berzikir, berdoa dengan berteriak-teriak? Itu maknanya. Karena dari satu sisi Allah tabaraka wa ta'ala tidak gaib. Barangkali ini ikhwan, karena sudah masuk waktu zuhur, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.